إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أعاذني الله وإياكم kaum مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengetahui lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi taala alaihim ajmain. Walhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam risalahnya Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, contoh-contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani hanya dengan azani Allah wa iyyakum. Beliau melanjutkan dengan izinnya azani Allah wa iyyakum. Wa qawluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Azza wa Jal mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ayat ini kami berdina azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul mahabbah. Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan-amalan tertentu. Juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mencintai individu-individu tertentu dari hamba-hambanya yang dipilihnya dari Allah wa iyyakum. Tentunya ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kecintaan makhluknya. Kalau kecintaan atau sifat mahabbah pada makhluk menunjukkan bahwasanya dirinya butuh terhadap al-mahbub, pihak yang dia cintai. Ya, suami cinta kepada istrinya, menunjukkan suami tadi butuh dengan adanya istri. Demikian pula sebaliknya. Orang tua mencintai anak-anaknya, menunjukkan bahwasanya pasangan suami istri itu butuh dengan kehadiran sang buah hati. Adalah itu di kalangan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat yang lainnya surah Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jal tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun yang dijina azani Allah wa iyyakum. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, tidak menunjukkan Allah butuh terhadap hamba tersebut yang dijina azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak butuh terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta ini bidina azani Allah wa iya. Nah, sehingga harus kita yakini ini bidina azani Allah wa iya, Allah memiliki sifat al-mahabbah, mencintai hamba-hambanya ini bidina azani Allah wa iya. Tentunya, tatkala seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang dijadikan azani Allah wa iyyakum, akan tergerak hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap dirinya. Tidak semata-mata kita mengetahui dalil-dalil yang berbicara bahwasanya Allah punya sifat al-mahabbah semata. Tidak hanya semata-mata kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mahabbah, Allah mencintai hamba-hambanya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berita tersebut tentunya agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dijadikan azani Allah wa iyyakum adalah dengan ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengikuti rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana yang tersebut di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, In kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikutilah aku. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu amalan yang bisa menandakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya dari amalan yang pertama ini menunjukkan bahwasanya salah satu upaya agar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan upaya tersebut tidak akan terwujud di hari bidina azani Allah wa iyakum tanpa talabul ilmi syar'i, tanpa mengkaji, tanpa mempelajari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana seseorang akan mengetahui mana sunnah yang harus dia ikuti, mana sunnah yang harus dia jalani, mana sunnah yang harus dia pegangi, kalau dia tidak mau mempelajari dari bidina azani Allah wa iyakum sunnah tersebut. Yeah. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala manakala dirinya mengingkari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian mencukupkan dirinya hanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak butuh kita dengan sunnah, kita cukup dengan Al-Quran Al-Karim. Ini melanggar dari bidina azani Allah wa iyakum firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kalau mereka betul-betul mengikuti Al-Quran Al-Karim, maka mereka harus mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan memang tidak bisa dari bidina azani Allah wa iyakum dipisahkan antara Al-Quran Al-Karim dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. فَإِنَّهُمَا أَصْلٌ وَاحِدٌ, karena keduanya adalah satu pedoman hidup yang harus dipegangi oleh seorang muslim misalnya bidina azani Allah wa iyakum. Apalagi sunnah merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim. Ya, sunnah merupakan penjelas dari Al-Quranul Karim. Syariat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ibadah salat misalkan. Kalau kita hanya berpegangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tentunya kita tidak bisa melakukan tata cara salat sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang sifatnya umum. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat. Ya. Dalam ayat yang lainnya, waqumu lillahi qanitin. Ya, berdirilah kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla, berdiri. Ya. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah nama Rabbmu, takbir. Gitu ya. Kemudian sujud, rukuk, sudah itu toh. Ya, jadi salatnya kalau berpedoman dengan Al-Qur'an semata, isinya cuma takbir, berdiri, rukuk, sujud. Enggak ada salamnya, ya enggak ada tahiyatnya, ya enggak tahu apa yang dia baca ketika berdiri tadi. Ternyata rincian dari salat tadi sanibidina azari Allah wa iyyakum tersebut di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini amalan yang pertama. Ittiba' sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian amalan yang kedua, yang juga menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-muhafadah ala al-wajibat wal-maslunat. Ya, menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan melengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Mulai dari sholat lima waktu, zakat bagi yang memiliki harta, siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah Al-Haram, sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang hukumnya wajib dihadirkan azani Allah wa iyyakum. Kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Entah itu salat yang sunnah dari qiyamul lail, rawatibnya dan seterusnya dihadirkan azani Allah wa iyyakum. Kemudian dilengkapi lagi dengan puasa-puasa yang sunnah. Ya. Setiap hari Senin dan Kamis, atau puasa ayyamul bidh, ya, 3 hari setiap bulannya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, atau puasa Daud, kan, dan seterusnya dari puasa-puasa sunnah yang ada, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Juga dilengkapi lagi dengan sedekah infak yang sunnah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, selain dari apa yang diwajibkan dari harta kita yang kami berjalan Allah wa iyyakum. Tatkala hal itu semua dijaga oleh seorang hamba, ibadah-ibadah wajib tidak luput darinya sama sekali. Kemudian dia berusaha menghiasi, melengkapi ibadahnya tadi dengan perkara-perkara yang sunnah, maka dia yang kami berjalan Allah wa iyyakum dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan dari Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ya, dalam hadis itu tadi disebutkan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ Allah berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اخْتَرَبْتُهُ. Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai dari ibadah-ibadah yang wajib. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan oleh seorang hamba adalah ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dirinya. Nah, sehingga amalan-amalan yang wajib ini peringkat teratas. Salat lima waktu tentunya jauh lebih afdal dari qiyamul lail. Karena qiyamul lail sunnah. Walaupun sunnah muakkadah. Kalau di apa namanya diberi pilihan antara qiyamul lail dengan salat subuh, misalkan misalnya kita azani Allah wa iyyakum, tentunya lebih diberatkan, dimenangkan salat subuhnya. Jadi ketika seorang hamba misalkan di sana kita azani Allah wa iyyakum hanya bisa mengerjakan salah satu dari keduanya, mungkin dari tuntutan pekerjaannya barangkali, atau kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, atau perkara-perkara lainnya yang menyebabkan dia harus memilih salah satu, maka yang dia pilih adalah ibadah yang lebih wajib di sana kita azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian memilih yang lain. Ya, terpedaya, tertipu, ya, dengan fadilah-fadilah yang ada untuk sholat yang mulai. Masya Allah, dia sholat yang mulai dengan khusyuk, tuma'nina, 11 rakaat sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia rekan sebentar menunggu datangnya azan sholat subuh, ya, karena capeknya 11 dan 8 berulang. Ya, nah. Kalau dia tahu kemampuan dirinya tidak bisa menggabungkan dua amalan tadi, maka dia pilih sholat subuhnya. Ya, dia pilih sholat subuhnya. Apa namanya, kalau memang dia tidak mampu melaksanakan qiyamul lail, dipilih sholat subuhnya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam hadis kutsinya tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba tatkala dia terus-menerus mendekatkan diriku dengan mendekatkan kepada diriku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai akhirnya aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesudah dia melaksanakan ibadah yang wajib, dia lengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kecintaannya kepada hamba tersebut. Dengan seseorang menjaga ibadah-ibadah yang wajib sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi, tatkala dia melengkapi ibadahnya tersebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, hakana yang dimaksudkan azani Allah wa iyyakum. Kemudian ibadah yang lainnya atau amalan yang lainnya, ya, yang bisa meratakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Berbuat ihsan. Kalau dalam terjemah bahasa kita, berbuat baik. Gitu ya. Nah, ya, tidak harus namanya ihsan. Baik. Berbuat baik kan ini azani Allah wa iyyakum dengan semua cakupan maknanya. Baik ihsan fi ibadatillah. Ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ihsan terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ihsan fi ibadatillah. Ya. Ihsan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Penggerak ibadahnya adalah mahabbatullah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ilam takut tarahu, kalau engkau tidak mampu melakukannya. Ya, mungkin belum tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang murni, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, belum bisa. Ya. Apa namanya? Fa'ilam takut tarahu, fa'indahu yaraka. Maka yakinilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Penggerak dirinya untuk beribadah adalah khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ihsan dalam beribadah. Baik. Juga mencakup jenis ihsan yang kedua, al-ihsan ila al-makhluk. Berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini luas cakupannya, ihsan ini nasani Allah wa iyyakum, karena makhluk Allah banyak. Dibahas dalam syariat kita bagaimana ihsan terhadap bangsa jin. Diterangkan secara lengkap. Juga dibahas di sini kita nazani Allah wa iyyakum bagaimana bimbingan syariat tentang ihsan ilal ba'aim. Ya, berbuat ihsan kepada hewan-hewan ternak yang kita miliki. Itu juga dibahas di sini kita nazani Allah wa iyyakum. Jangan mentang-mentang hewan bukan manusia diperlakukan seenaknya. Ada tuntunan syariat di situ, yang kami berjalan azan ya Allah wa iyyakum. Juga dibahas tentunya ihsan kepada sesama umat manusia. Ya. Ihsan, berbuat ihsan kepada sesama manusia, yang kami berjalan azan ya Allah wa iyyakum. Itu dilakukan oleh seorang hamba dengan tiga hal. Kalau yang lainnya tadi kan terlalu panjang pembahasannya, terhadap jin, terhadap apa namanya hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan atau misalnya, yang kita bahas, yang kita ambil contoh di sini, ihsan kepada sesama manusia. Dilakukan ihsan ibadah azan ya Allah wa iyyakum yang pertama dengan badlul dada. Ya, berupaya memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mampu dengan hartanya, Jabri Khairuddin Azhari Allah wa iyyakum. Lihat ada saudara yang semangat tinggi untuk menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tapi terhambat oleh dana. Ya. Dia enggak bisa belajar di Khairuddin Azhari Allah wa iyyakum karena tidak memiliki dana yang memadai. Ya, dana mungkin tentunya dia makan batu selama belajar gitu ya. Nah, juga enggak mungkin dia makan rumput. Kalau sesekali sih mungkin ya, tapi kalau terus-terusan begitu, nanti bisa berubah. Agar yang kira-kira dari Allah wa'iyya. Melihat saudaranya demikian keadaannya, dia bantu. Katalah dia memiliki keluasan rezeki. Dibantu yang kira-kira dari Allah wa'iyya. Dia memiliki ilmu misalnya, mengetahui batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar ilmu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia berikan ilmu tersebut kepada saudaranya yang membutuhkan. Dia sebarkan ilmu tersebut kepada segenap umat manusia yang kali ini dengan azani Allah wa iyyakum. Itu juga termasuk untuk ihsan. Nah, kemudian perkara yang kedua yang termasuk untuk ihsan adalah kaful adza. Tidak memberikan gangguan kepada orang lain. Di samping berusaha memberikan manfaat, kita juga harus menahan diri, tidak boleh mengganggu orang lain. Dengan mentang-mentang kita memberikan sekian banyak manfaat, kemudian bertindak semena-mena mengganggu. Seenaknya ikhwanul azhari Allah wa iyyakum. Bukan hamba yang muhsin, bukan hamba yang berbuat ihsan ikhwanul azhari Allah wa iyyakum. Nah, mentang-mentang dia yang membiayai saudaranya. Kemudian saudaranya tadi itu ya, diperlakukan seolah-olah sebagai budaknya di sana berjina dan ya Allah wa iyyakum. Ya, pulang. Kamu kan selama ini yang biayai saya. Ya, ini tolong ya sandal saya ini dicuci. Baik. Nah, kamu ini tahu kalau saya yang biayai semua kebutuhanmu selama ini. Jadi mboknya hormat kalau ketemu saya. Ya. Nah, atau misalnya ikan ibu jina azani Allah wa iyyakum dari tindakan-tindakan yang menyakiti hatinya ikan ibu jina azani Allah wa iyyakum. Entah mungkin diungkit-ungkit. Gitu ya. Diungkit-ungkit sudah 25 tahun yang lalu gitu ya. Diungkit terus ikan ibu jina azani Allah wa iyyakum pemberian yang pernah dia berikan kepada saudaranya. Nah, juga termasuk bentuk ihsan kepada sesama manusia yakni bidin azan ya Allah wa iyyakum talaqatul wajhi indal liqa bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya tentunya dengan batasan-batasan syar'i. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la takfiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin walik. Jangan sekali-kali engkau, kata Rasulullah SAW, meremehkan perbuatan yang baik, walaupun terlihat ringan. Ya. Sekalipun dalam bentuk bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Nah, hangar, ya. Apalagi menakutkan, misalnya, jenazahnya Allah wa iyyakum, tiap kali ketemu saudaranya, seperti singa ketemu mangsanya. Ya. Kumisnya panjang, lindirnya karaden. Gitu ya. Nah, iya. Tidak demikian. Tapi dia berikan wajah yang terindah. Ya, tentunya tidak dibuat-buat dengan ibu dina azali Allah wa iyyakum. Ya, wajah yang terindah untuk saudaranya sesama muslim tentunya dengan batasan-batasan syariat. Jangan mentang-mentang bermuka manis termasuk perbuatan ihsan, ya, dia berikan muka manisnya kepada wanita yang bukan mahramnya. Ya, tidak diperkenankan dengan ibu jina azan yang Allah wa iyyakum juga bukan termasuk tindakan ihsan. Baik. Hanya demikian. Maka dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Selanjutnya. Lalu mengatakan dengan ibu jina azan yang Allah wa iyyakum wa qawluhu ta'ala fil kuffar. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir. Ghadiballahu alaihim. Surat Al-Fath ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka. Nah, murka atas mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, ya. Murka yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Jadi ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai dan murka kepada orang-orang kafir dari bidina azani Allah wa iyyakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala marah, murka terhadap orang-orang kafir, maka tidak layak kaum mukminin kemudian mencintai mereka, orang-orang kafir, kan ibadah azani Allah wa iyyakum. Apalagi loyalitas memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyelisih bimbingan Al-Qur'anul Karim. Allah memurkai mereka, dapat kemudian saja hamba-hamba yang mengaku beriman justru cinta kepada orang-orang kafir dari bidina azali Allah wa iyyaku. Ini sesuatu yang perlu diluruskan dari bidina azali Allah wa iyyaku. Dan jangan sampai anak-anak kita tumbuh kembang dengan pendidikan yang keliru. Gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita yakni bidina azali Allah wa iyyaku lebih mencintai, karena mereka lebih mengenal orang-orang kafir daripada orang-orang yang dinaskan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan abna'ul muslimin, ya, ma'al asar, yang sangat disayangkan pada dewasa ini, itu minim pengetahuannya tentang para sahabat. Padahal para sahabat generasi yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas Al-Qur'an. Kita bisa lihat surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala memuji as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin masuk surga. Masih dalam surat yang sama At-Taubah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diampuni dosanya para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajmain. Ya. Nah. Generasi yang seharusnya dicintai, generasi yang seharusnya dijadikan panutan dan teladan. Ternyata abna'ul muslimin, kalau abna'ul kufar apa namanya di luar pembahasan. Ini abna'ul muslimin malah buka tentang generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, justru condong kepada generasi yang jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat ini. Wa ghadiballahu 'alaihim, Allah murka, Allah benci, Allah marah terhadap mereka, orang-orang kafir dari bidina azami Allah wa iyyakum. Nah, ini walaupun memang apa namanya mungkin dirasa pahit gitu ya, berat oleh sebagian kaum muslimin, tapi memang harus diluruskan di sana jadinya azani Allah wa iyyakum. Dan jika malu senang dalam menyikapi sifat al-ghadab marah bagi Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana sikap mereka terhadap sifat-sifat yang lainnya, ditetapkan sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluk manapun. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ittaba'u ma asfata Allah, mereka kaum munafikin lebih mengikuti perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Ini semakna dengan sifat sebelumnya. Dikarenakan lafaznya berbeda, maka sudah diterapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat as-suktu. Artinya murka dalam terjemahan bahasa kita. Nah, murka, marah, dan semisalnya. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kariha Allahu imbi'atahum. Dalam surat At-Taubah ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci keberangkatan mereka. Ini juga berbicara tentang kaum munafikin. Ya. Di mana mereka ini setengah hati mengikuti Rasulullah SAW berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum mukminin, mereka sepenuh hati berjihad bersama Rasulullah SAW. Kalau orang-orang munafik, ya, setengah hati. Ya, malas-malasan. Nah, dikarenakan rasa malas tadi, khanibidin azani Allah wa iyyakum, yang muncul dari kenifakan yang ada dalam hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala murka atau membenci kaum munafikin. Disebutkan dalam ayat ini, dari Allahu inti'atahum. Allah subhanahu wa ta'ala membenci keberangkatan mereka, kaum munafikin, menyertai Rasulullah SAW dalam perjalanan jihad. Nah, ini pun juga demikian menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat al-karahah. Allah subhanahu wa ta'ala membenci sesuatu. Terkadang Allah membenci individu tertentu, seperti dalam ayat ini membenci kaum munafikin. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci tindakan-tindakan tertentu. Ya, membenci tindakan-tindakan tertentu. Di antara tindakan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna Allah kariha lakum kila wa qal. Allah subhanahu wa ta'ala membenci untuk kalian perbuatan kil wa qal. Ya, kil wa qal. Banyak makna yang disebutkan oleh para ulama untuk tindakan ini, kil wa qal. Maksud di situ ikan ibadina azani Allah wa iyakum, bermudah-mudahan dalam menukinkan berita tanpa dicek terlebih dahulu kesahihan dan keabsahan berita tersebut. Ada berita, wallahu alam ini benar atau dusta, waktu ditukarkan. Dan maksud kil wa qal. Juga masuk dalam cakupan makna kil wa qal ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Nah, dan selain sebagainya dari makna kil wa qal yang disebutkan oleh para ulama, semuanya dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathratu su'al, Allah juga membenci untuk kalian banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tercela. Ya, bertanya dalam rangka menjatuhkan pihak yang ditanya. Dicela ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Atau bertanya dalam perkara-perkara yang tidak mungkin terjadi ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Itu juga dicela. Atau bertanya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana syariat mendiamkan masalah tersebut. Ya, pertanyaan bagaimana wujud sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tangannya Allah subhanahu wa ta'ala dan semisalnya, itulah yang tadi berjalan azani Allah wa iyyakum. Ini termasuk perkara yang dibenci. Sudah termasuk dalam makna kathratu su'al, banyak minta. Ya, banyak meminta ikan ibadina azani Allah wa iyyakum dalam keadaan dia tidak membutuhkannya atau bukan dalam kondisi darurat. Nah, wa idha'atul mal, Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci untuk kalian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang kalian miliki, baik dalam bentuk sarfuhu fil muharramat, dibelanjakan dalam perkara-perkara yang haram, itu termasuk idha'atul mal, walaupun nominalnya sedikit. Misalkan sebatang rokok hanya 300 rupiah misalkan. 300 rupiah dia keluarkan untuk sebatang rokok ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Karena dikeluarkan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna idha'atul mal itu tidak melihat pada jumlah nominal harta yang kita keluarkan. Ya. Nah, kalau dikeluarkan dalam jalan yang haram, sekalipun sedikit nominalnya, 100 perak bahkan yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, itu masuk dalam kategori idha'atul mal. Ini harus hati-hati selektif dalam membelanjakan harta. Karena itu termasuk pertanyaan yang akan di hadapkan kepada kita nanti di yaumul kiamat. Sudah termasuk juga atur mal membelanjakan harta ala wajhi tabdhir. Ya, dalam urusan-urusan yang mubadir hadirina azami Allah wa iyyakum, membeli sesuatu yang tidak dia butuhkan dengan nilai yang tinggi melebihi dari harga yang pantas untuk barang tersebut. Ya, beli bunga, bunga sekedar untuk hiasan. Ya, enam. Ya, mungkin anak kita suruh gambar di tembok, bunga ini cukup, ya. Nah, atau yang murah-murah cukup bisa jadi lazim ya Allah wa ya. Ini beli bunga seharga 10 juta, 15 juta, 50 juta. Ya. Kenapa? Ini gelombang cinta. Masya Allah. Nggak tahu cintanya sebelah mana, kalau disebut gelombang cinta. Ya. Nah. Atau beli ikan. Ya. Kalau hamil kalian. Ya. Juta-jutaan dia keluarkan untuk seekor ikan. Yang mungkin kalau digoreng masih enak ikan juga ya. Kalau digoreng masih enak ikan, okay. Cuma kita harus di akuarium. Allah Ta'ala. Katanya bisa apa namanya membuat hoki begitu yang beruntung. Baik, ada tulisan-tulisan tertentu. Wallah alam tulisan apa di situ. Nah, itu termasuk juta-jutaan. Masuk. Wa'atulman ikhanifatina azami Allah wa'ayyakum. Dan itu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentunya seorang muslim kacal mengetahui Allah memiliki sifat marah, murka, benci. Dia akan menghindarkan dirinya ikhanifatina azami Allah wa'ayyakum dari perkara-perkara yang membuat Allah memurkainya dan membenci dirinya ikhanifatina azami Allah wa iyyakum. Nah, ini beberapa ayat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Adapun dalil-dalil yang lainnya, contoh-contoh dari sunnah, dan juga pembahasan sifat-sifat yang lain, insyaAllah ta'ala kita lakukan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma. ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله جميعا.